sayang harimu mulai malam, tidakkah kau penat bermain? Ajaklah bonekamu tidur sayang, nanti bunyanyikan lagu sangat merdu. La la la la, ini lagu hanya untukmu. Tenang dan nyenyaklah tidurmu sayang, ibu kan menjaga di sampingmu. Bila sayang tidur mulai nyenyak, kan ku panjatkan doa pada Tuhan. Semoga kelak di kau dewasa, jadilah orang yang berguna. Junjung orang tua dan negaramu, doa ibu selalu hanya bagimu. Oh Tuhan, lindungi dan jauhkanlah anakku dari segala mara bahaya. Tuntunlah dan berilah jalan yang mulia untuk hidupnya kelak. Amin.